Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin coba. Mudah-mudahan bisa yang ini ya. Mudah-mudahan tadi lagi bagus. Soalnya di depan juga lagi hujan. Di depan lagi hujan. Jadi memang cukup apa namanya? Cukup mengganggu koneksi. Mudah-mudahan bisa. Wahia fardu ainin fil jum'ati, dan sholat berjamaah itu fardu ainin fil jum'ati, fardunya sholat jum'at. Nah, ini cakep nih, baru muncul itu. Kita tadi kayak ngomong diri-diri, kagak enak banget. Wahia fardu ainin, itu hukumnya fardu ain fil jum'ati, untuk sholat jum'at. Wa amma fi wairiha, sedangkan selain sholat jum'at, fa fi khilaf. Itu di antara ulama perdebatan. As-sahihu inda Rafi'i, pendapat yang sahih inda Rafi'i menurut Imam Ar-Rafi'i, annahu sunnatun, bahwasanya yang namanya salat berjamaah sunnah. Wa qila fardhu kifayatin, dan itu dikatakan fardhu kifayah. Wa sahahahu An-Nawawi, dan pendapat yang mengatakan salat berjamaah fardhu kifayah, sahahahu An-Nawawi, disahihkan oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi juga mensahihkan ini dalam kitabnya Raudhatut, dalam kitabnya Al-Majmu'. Ahlan Pak Jagat. Sayangnya tadi jelek koneksinya. Mungkin karena hujan, di sini hujan ya. Hujan enggak Fit di situ Fit? Sini hujan. Fardhu kifayah wa sahahahu An-Nawawi. Jadi dalam kitabnya Imam Nawawi dalam Al-Majmu', bahwa yang namanya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada satu kampung nggak ada sholat berjamaah, satu kampung itu dosa. Sawangan hujan. Ahlan Pak Iwan, Pak Sazal Kifil. Alhamdulillah. Waqila, dan juga dikatakan fardu ainin, sholat berjamaah itu fardu ain. Fardu ain itu berarti semuanya harus sholat. Wa sahahahu Al-Munzir wa Ibnu Khuzaimah, dan ini pendapat disahihkan oleh Imam Ibnu Al-Munzir sahibu Ta'liqat wa Khuzaimah, dan juga Imam Ibnu Khuzaimah sahib Al-Ta'liqat. Berarti rata ya hujan ya. Mana tadi? Jadi ada tiga pendapat: sunnah muakkadah Imam Rafi'i, fardu kifayah Imam Nawawi, fardu ain Imam Ibnu Khuzaimah. Saya kira dulu yang bilang fardu ain itu cuma Imam Ibnu Taimiyah, ternyata Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Munzir juga bilang fardu ain gitu. Wa hujjatu man qala innaha sunnatun, dan dalilnya. Dalil yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu sunnah, itu apa namanya? Hukumnya sunnah muakkadah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salatul jama'ati, salat berjamaah, afdal itu lebih utama, lebih baik, min salatil fadhi, daripada salat sendirian, bi 27 darajah, yaitu lebih baik 27 derajat. Rawahu syekhani, diriwayatkan oleh Syekh Al-Bukhari dan Muslim, min riwayat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, waraw al-Bukhari bi 25 darajah min riwayat Abi Sa'id. Jadi Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu an riwayatnya 27 derajat, sedangkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu 25 derajat min riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri itu cuman 25 derajat. Ada variasi riwayat, tapi sama-sama menunjukkan afdhaliyah salatul berjamaah. Fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdal, kata Nabi Muhammad, salatul jama'ati afdal, iqtadi, itu menunjukkan jawazal amrayni, boleh dua-duanya, itu maksudnya boleh salat berjamaah, boleh juga salat sendiri, enggak ada masalah. Idil mufadalatu, karena yang namanya mufadalah, yang namanya keutamaan itu, taqtadi dhalika falauka, taqtadi dhalika, idhil mufadalah taqtadi dhalika. Karena ada keutamaan satu di antara yang lain. Jadi maksudnya, yaqtadi zawajawazal amroini idhil mufadalatu taqtadi dhalika. Yang namanya hadis ini mengandung makna boleh dua perkara. Boleh sholat sendiri, boleh sholat berjamaah. Karena yang namanya mufadalah, ya mufadalah itu ya dua-duanya boleh jalan. Cuman yang satu lebih utama. Mufadalah itu keutamaannya ada di antara salah satunya. Itu tidak menunjukkan bahwa yang satu itu menjadi batal sebab gara-gara yang satu lebih utama. Gitu. Yang satu ya sah juga, cuman yang satu lebih utama. 27 derajat. Falau kana ahadul amrayni mamnu'an. Ini yang jadi dalil ulama Syafi'i terhadap pendapat yang bilang kalau itu kewajiban. Kalau seandainya ahadul amrayni mamnu'an, salah satu dari perkara itu dilarang, yaitu sholat sendiri dilarang begitu. Kalau seandainya sholat itu sendiri dilarang, lama ja'at hadhihi shighah. Maka tidak mungkin ada teks ini. Lama ja'at, tidaklah datang hadis ini hadhihi shighah dengan redaksi seperti. Jadi maksudnya kalau seandainya memang harus sholat berjamaah, Nabi Muhammad bilang langsung kan gitu. Sholatul jama'at di fardun ala kulli muslimin, kan utama. Berapa? 27 kali lipat. Berarti sholat berjamaah 27, sholat sendiri cuma 1. 1 banding 27 itu menunjukkan yang 1 lebih utama. Tapi tidak menunjukkan yang 1 batal. Nah, nilainya 0 bukan 1. Karena ibadah kalau itu kemaksiatan, maksiat itu ya 0. Tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya dia tidak utama. Tapi memang harus ditinggalkan gitu. Utamanya sholat berjamaah, sholat sendiri ya nggak mampu, cuman dapat 1 doang. Gitu. Sholat berjamaah. Wahujatu man qala bi fardil kifayah. Nah ini dalil bagi ulama yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihi musalah. Tidaklah ada 3 orang fi qaryatin dalam satu qaryah desa, au badwin dalam satu dusun pemukiman, la tuqamu fihi musalah, tidak didirikan salat berjamaah illa stahwaza. Kenapa di berjamaah? Yaitu kan 3 orang. Ma min thalathatin, tidaklah 3 orang dalam satu kampung, dalam satu dusun itu tidak mengerjakan salat berjamaah, illa stahwaza alaihim syaitan, kecuali kalau emang orang kampung tersebut itu sudah dirasuki oleh setan semua. Istahwaza alaihim syaitan gitu. Fa alaikum bil jamaah, maka kalian wajib untuk salat berjamaah. Fa inna ma yakulu dzibu, karena sesungguhnya dzibu itu serigala ya, serigala apa-apa. Dzibu itu serigala. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, sesungguhnya serigala itu hanya memakan domba-domba yang qasiyah. Al qasiyah itu di ujung, di pojok. Al qasiyah itu di ujung. Itu dalil sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau dia fardu kifayah, ya karena ada hadis ini. Nabi Muhammad mengancam, ada celaan. Kan salah satu dalil kewajiban atau dalil keharaman itu adanya celaan bagi yang meninggalkan. Dan ini Nabi Muhammad mencela orang yang tidak sholat berjamaah. Istahwadha alaihimus syaitan. Berarti mereka telah istahwadha. Istahwadha itu telah dirasuki. Maksudnya telah jadi pengikutnya setan. Jadi pengikut setan itu kemaksiatan. Maka untuk tidak diistahwat, untuk tidak dirasuki oleh setan, mesti setidaknya ada 3 orang yang jadi martir. Nah, jadi martir itu maksudnya jadi apa namanya, orang yang berkorban, 3 orang ini untuk membebaskan orang-orang kampungnya daripada istihwat syaitan, daripada gangguan daripada setan tersebut. Dengan apa? Dengan sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Jadi wajib untuk semua satu kampung, tapi cukup 3 orang aja yang ngerjain, itu sudah cukup begitu. Wa hujjatu man qala innaha fardu kifayah. Dan dalil bagi orang yang mengatakan ini hukumnya fardu ayn, wa hujjatu man qala innaha fardu ayn. Dan dalil bagi orang yang mengatakan ini hukumnya fardu ayn, ahadits minha. Itu banyak hadisnya. Di antara hadis-hadis tersebut, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu. Aku udah pengen banget kan gitu. Laqad hamamtu, udah pengen banget, an amuru bisalati. Untuk memerintahkan salah seorang di antara mereka salat jadi imam. Fatuqamu, kemudian salat diiqamahkan, tsumma amuru rajulan, kemudian saya perintah salah seorang laki-laki, fayusalli binasi, untuk jadi imam di antara mereka. Tsumma antaliq, kemudian saya pergi. Ma'arijalin, bersama orang-orang, ma'ahum himma'ahum huzamun min khatabin, yang saya pergi bersama orang-orang yang mereka tuh punya ikatan. Huzam itu ikatan, min khatabin ikatan kayu bakar. Jadi sambil gotong kayu bakar begitu. Waalaikumsalam Pak Imron, Bali hadir. La yashhaduna salata fa uharriqu alaihim buyutahum binar. Saya mau datengin orang-orang. Jadi Nabi Imam sendiri enggak sholat berjamaah dalam hadis ini. Maka hadis ini banyak ditolak oleh ulama tentang kewajiban sholat berjamaah. Justru Nabi Muhammad tidak sedang sholat berjamaah. Nabi Muhammad lagi perintahin, noh, sholat berjamaah sama orang. Nabi mau kemana? Gue mau bakar rumah, kan gitu bahasa kita ya. Gue mau bakar rumah orang-orang yang enggak sholat berjamaah. Riqabu alaihim buyutahum binar. Udah disiapin tuh pasukan bawa kayu bakar. Rawahu Syekhan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa jawabuha, jawabnya terhadap hadisnya bahwa Nabi Muhammad membakar, annahu lam yuharrik, bahwasanya Nabi Muhammad tidak benar-benar membakar. Nabi Muhammad tidak benar-benar membakar. Wa anna hadza kana fil munafiqin, dan yang kedua ini dalilnya ya, jawabannya. Pertama, Nabi Muhammad tidak benar-benar membakar karena kalau seandainya itu benar kemaksiatan, kemaksiatan itu pasti dicegah. Yang sifatnya duniawi, pasti Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan kemaksiatan. Maksudnya tidak pernah membiarkan kemaksiatan terjadi. Kalau memang betul-betul itu kemaksiatan, gak sholat berjamaah, Nabi Muhammad harusnya melakukan itu secara nyata. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan. Kan? Padahal itu sesuatu yang mungkin bisa dilakukan. Itu yang pertama. Maka apa namanya, tidak dikatakan sebagai kewajiban. Yang kedua, begitu. Wa anna hadza kana fil munafiqin, tapi yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ini adalah orang-orang munafik. Yang dimaksud ini adalah orang-orang munafik. Yang kata Nabi Muhammad, inna asqala sholati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat Isya dan salat Subuh. Mereka bukan cuma salat Isya, salat Subuh enggak salat. Setiap hari dia enggak pernah salat. Cuman kalau Zuhur Asar tuh masih mindik-mindik, masih dibela-belain. Kenapa? Karena kelihatan. Sama Nabi kelihatan. Sama sahabat kelihatan. Ayolah sholat lah. Kalau kita yang gak sholat, ntar orang nanyanya kita Islam apa enggak. Justru kan kita biar dapat gaji, biar dapat ini. Kan gitu. Di antara 5 waktu yang paling berat itu sholat Subuh sama sholat Isya. Karena gak ada yang ngawasin. Sholat Isya sama sholat Subuh tuh gak ada yang ngawasin. Jadi aman-aman aja. Maka itu paling berat buat orang. Ibaratnya gini. Sholat Subuh dan sholat Maghrib itu kan sholat yang tidak kelihatan orang. Maghrib udah gelap, Subuh masih gelap kan gitu. Orang munafik mikir 17 kali dia mau sholat berjamaah. Dia bilang, gue sholat orang gak ada yang lihat. Kan gitu. Gue gak sholat juga orang gak tahu kok. Ngapain capek-capek ke masjid lah. Gue sholat orang gak lihat, gue gak sholat juga orang gak ada yang tahu. Kan begitu. Iya kan? Begitu juga apa namanya si... ketika maghrib orang malas datang gitu. Jadi munafik itu karena ibadahnya ditujukan bukan kepada Allah tapi kepada pujian dan apresiasi manusia. Di mana itu diapresiasi, di situ dia kejar. Tapi kalau itu enggak diapresiasi, ya udah. Dia malas ngerjain. Nah, maka yang munafik-munafik itu kalau itu terjadi pada kita, kita juga munafik jatuhnya. Ya kan gitu. yang demen banget kelihatan sama orang, yang kalau nggak kelihatan orang ibadah seenaknya begitu. Nah itu juga sama tuh, itu munafik. Jadi hadis ini memang untuk orang munafik yang sudah lumayan banyak ketika itu, yang orang yang munafik. Wa'alam, ketahuilah annal jama'ata tahsulu bi salati rajuli fi baitihi ma'a zawjatihi wa ghairiha. Nah, ketahuilah saudaraku bahwa berjamaah yang salat dikatakan, ini kalau kita bilang salat berjamaah wajib, kalau kita bilang salat berjamaah fardu kifayah, kalau kita bilang salat berjamaah sunnah muakkadah sih enggak ada masalah. Tapi kalau kita bilang salat berjamaah wajib, ma'ata tahsul fi bi salati rajuli fi baitihi ma'a zawjatihi, bahwasanya salat berjamaah itu tahsul, itu bisa tercapai bi salati rajuli, dengan salatnya laki-laki, fi baitihi, di rumahnya, ma'a zawjatihi, dengan apa namanya, dengan istrinya, wa ghairiha, atau selain istrinya. Jadi salat berjamaah yang dikatakan berjamaah tidak mesti ke masjid, tidak mesti ke musala, tidak mesti ke masjid agung, dia di rumah bersama orang rumahnya, sendiri berdua atau bertiga, yang penting orang rumahnya, itu sudah dapat fadilah salat berjamaah. Lakinnaha, akan tetapi fil masjid afdal, di masjid lebih utama. Ustaz Darmawan ya. Ahlan. Wa haitsu kana al-jam'u fil masajid aktsar. Ya, kenapa dikatakan masjid lebih afdal? Wa haitsu kana al-jam'u min al-masjid aktsar, bahwasanya jumlah jamaah, kana al-jam'u, perkumpulan yang ada, min al-masjid, misal masjid, daripada masjid tersebut aktsar, itu lebih banyak. Fahuwa afdal, itu lebih utama. Jadi maksudnya makin banyak jumlah jamaah, makin banyak pahala berjamaahnya. Falau kana bi qurbihi masjidun, kalau seandainya di dekat rumah dia masjidun, ada masjid, qalilul jam'i, tapi sedikit orang yang berjamaah gitu. Wabil ba'idi, tapi ada masjid yang jauh, masjidun kathirul jam'i, jemaahnya banyak. Kan tadi dibilang jemaah itu di rumah aja udah cukup, berdua sama istri, bertiga sama keluarga, cuman di masjid lebih utama. Nah, keutamaan itu ada pada jumlah orangnya. Wa haitsu kana al-jam'u min al-masajidi aktsar fa afdal. Wa haitsu kana, seberapapun banyaknya jemaah di masjid-masjid itu, makin banyak jemaahnya makin afdal. Nah, kalau seandainya di rumahnya, dekat rumahnya, masjidun, ada masjid, qalilul jam'i, tapi orangnya sedikit. Masjid komplek biasanya ya, hari kerja tuh zuhur asar tuh sepi. Yang sholat tukang bakso sama tukang asinan yang lagi keliling, mampir situ sholat. Mau buat masjid udah bertiga, sama security berempat. Orangnya kerja sibuk. Di mana, di komplek, di klaster, macam-macam gitu. Wabil ba'idi, tapi ada di jauh dari rumahnya masjid, satu masjid, kathirul jam'i, yang jamaahnya banyak. Fal ba'idu afdal, maka masjid yang jauh itu lebih utama. Nah, masjid yang jauh lebih utama. Salat berjamaah di masjid yang jauh yang jemaahnya lebih banyak itu lebih utama dibanding masjid sendiri yang jemaahnya sedikit. Kenapa? Karena fadilah jamaah itu ada pada jumlahnya. Makin banyak jumlahnya, makin banyak pahalanya. Kan gitu. Salatu rajuli binafsihi, salatu rajuli ma'ar rajuli, kata Nabi Muhammad, afdal min salatihi binafsihi. Salat laki-laki bersama laki-laki lebih utama daripada salat sendiri. Wa salatu rajuli ma'ar rajuli afdal. Salatuhu ma'ar rajulaini, salatnya bersama dua orang lebih utama daripada salatnya sama seorang. Wa salatu bi salasatin, salatnya bersama tiga orang lebih utama. Terus begitu. Wa kullama zada aktsar zada al-fadilah. Tapi ternyata kalau masjidnya jauh itu lebih banyak, itu lebih afdol. Illa fi halataini, kecuali dalam dua keadaan. Ahaduhuma, yang pertama, an tata'attala jama'atul qaribi li'udulihi anhu. Yang pertama itu menjadi lejek. Jadi kan gini, masjid dekat, masjid jauh. Masjid jauh itu banyak jemaahnya, masjid dekat dikit. Yang afdol masjid jauh karena banyak jemaahnya. Tapi afdol yang masjid jauh itu menjadi tidak bermakna kalau dalam keadaan dua. Pertama apa? Pertama, tata'atul jamaah, jamaahnya jadi libur. Tata'atul jamaatul qarib, jamaah di masjid yang dekat jadi kagak ada, li'udulihi anhu, karena dia sholatnya di sana. Karena mungkin dia ini orang yang terpandang, orang yang soleh, orang yang punya kedudukan. Jadi kalau orang lihat dia sholat ke masjid, orang ngikutin gitu. Ustaz lah kayak. Cuman kalau dia nggak sholat, ya dia nggak sholat di situ, orang-orang juga jadi ogah, ansah gitu. Ustaz Fulan kan ke sholat, gue ikut sholat aja. Akhirnya orang pada ke sholat, nggak pada ke masjid dekat dia. Males lah, pokoknya males lah gitu. Si ustaznya ada di sholat, nggak di sini. Nah, itu. Jadi kalau dalam keadaan seperti itu, orang-orang jadi tidak mendirikan jamaah di masjid dekat dia karena dianya pergi ke masjid yang jauh, maka yang afdol itu masjid yang dekat. Begitu. Jadi afdolnya yang ada di masjid jauh karena jumlah jamaahnya banyak itu menjadi tidak bermakna kalau kondisinya dia adalah tokoh terpandang yang kalau dia pergi ke masjid jauh, orang-orang jadi pada ikut di sono, akhirnya di sini kagak ada jemaahnya gitu. Lu kagak sholat di sini, enggak, ustadznya ada di sono, kan gitu, akhirnya kan gitu. Wa atsaniyah, yang kedua, sholat di masjid yang jauh menjadi tidak afdol walaupun jumlahnya banyak. Kalau kondisinya kedua apa? Ayyakuna imamul ba'idi mubtadi'an. Kalau imam yang di masjid jauh sono, mubtadi'an itu pelaku bid'ah. Jadi pelaku bid'ah di sini maksudnya bid'ah muhaqqaqah. Bid'ah yang disepakati, bid'ah muttafaq, bid'ah yang memang bid'ah begitu. Ah, bid'ah itu dalam masalah akidah. Jadi kalau bukan masalah akidah namanya bukan bid'ah. Orang kalau bilang bid'ah dalam masalah yang bukan akidah itu terlalu berlebihan gitu. Dan dia berarti tidak paham definisi bid'ah itu sendiri. Juga enggak ngerti apa itu definisi fikih dan ijtihad. Kalau dalam masalah furu' dia katakan bid'ah. Yang namanya bid'ah yang disebutkan oleh ulama itu dalam masalah akidah. Jadi sholat di masjid yang jauh yang jumlah jamaahnya banyak itu menjadi tidak utama. Kalau imamnya itu orang ahli bid'ah. Kal mu'tazili. Seperti orang mu'tazilah. Wa ghairihi atau selain mu'tazilah itu akidah-akidah menyimpang. Imam di sana banyak jamaahnya. No. Imamnya siapa? Imamnya Fulan. Wah, Fulan bin Fulan kan orang Ghafatar tuh. Ghafatar kan aliran sesat. Di Ghafatar dulu ada Ghafatar gitu. Imamnya siapa di sana? Bapak Fulan. Siapa tuh? Dia ketua ranting Sunda Empire. Wah. Tapi Sunda Empire bukan akidah ya. Jadi enggak apa-apa sholat di sana. Yang akidah-akidah itu loh. Gitu. Yang apa namanya termasuk orang yang tidak meyakini adanya siksa kubur. Padahal siksa kubur itu adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang menyimpang dari siksa kubur, artinya meyakini bahwa tidak ada siksa kubur, itu telah menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan keyakinan bahwa tidak ada siksa kubur itu sudah merajalela sejak dulu sampai sekarang. Sampai sekarang banyak orang, apalagi anak-anak muda gitu ya, yang ngikutin dosennya. Dosennya yang bilang kalau contoh bid'ah akidah ya tadi, menyelisih akidah yang sudah disepakati. Bahkan ya kita kalau main jujur-jujuran ya, orang Asy'ari kan mengatakan Wahabi Salafi itu mubtadi karena dia meyakini ada tangan Allah berwujud kan gitu. Itu kan juga termasuk mubtadi dalam akidah gitu. Sebaliknya juga sama. Orang sono bilang Asy'ari itu ya mubtadi. Kenapa? Karena mentakwil Al-Qur'an. Jadi macam-macam, kagak ada ujungnya akhirnya. Kagak ada ujungnya. Jadi makanya kalau ngomong ini kagak beres-beres nih gitu. Tapi yang nyantar-nyantar aja lah, mujassima. Iya kan? Asy'ari bilang orang sono tuh mujassima. Cuman gak enak nih kalau kita bilang begitu mujassima. Karena orang-orang yang ngikutin begitu pun tidak ngerti tentang mujas tajsim dan seterusnya itu. Terlalu panjang pembahasannya. Dan itu tidak produktif kalau dalam keadaan sekarang. Tidak produktif dalam arti kerjaannya tiap hari nyalahin sunnah, enggak. Yang sekarang fokus agar orang-orang tetap beribadah. Nanti sambil diberesin, kalau dia punya akidah yang nyimpang diberesin. Enggak bisa begitu. Allah tuh enggak begini, Allah enggak begitu, Allah bukan seperti itu, tidak bisa dipahami seperti itu. Tapi sambil belajar. Kalau kata Zahiruddin MZ, berdakwah dengan cara merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, sampaikan argumen bukan sentimen. Nah, sekarang ini yang nyebar di mana-mana sentimen. Makanya ya seperti itu. Oke, Fif. Nah, makanya kita berhenti tuh di Facebook. Berhenti di Facebook tuh maksudnya berhenti bikin-bikin artikel gitu. Karena masih punya kecenderungan sentimen sama orang-orang. Jadi untuk menjaga sentimen tersebut, udahlah nggak usah ngomong apa-apa. Kalau kita ngomong 1, 2, 3 begitu ya. Kalau kita ngomong 1, 2, 3 nanti orang ngikutin. Orang yang sepakat sama tulisan kita, dia bakal ngejek orang yang berbeda gitu. Sebaliknya orang yang gak sepakat sama kita, dia nantang duel tuh di komen. Gak ada ujungnya. Jadi tulisan malah menimbulkan keributan, bukan maslahat. Maka itulah dari situ dipikir, udahlah. Gak usah nulis-nulis lagi begitu. Tulis yang memang itu merupakan produk fikih ibadah. Gitu. Yang justru mengajak orang ibadah sekaligus nambah informasi. Sekiranya yang malah bikin ribut, kita hindari-hindari dulu begitu. Begitu. Bid'ah yang tidak mukafirah ya banyak. Bid'ah yang tidak mukafirah itu bid'ah dalam masalah furu', yang sebagian ulama bilangnya itu apa namanya istihadah, tapi sebagian ulama bilangnya itu bid'ah begitu. Jadi bid'ah mukafirah itu bid'ah yang dalam akidah, seperti meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad, kan begitu. Termasuk tajsim itu tadi. Jadi standarnya ini kalau kita mau lihat ya, kalau kita ke pesantren Indonesia itu udah beres semuanya. Kalau kita ke pesantren gitu udah beres semuanya, akidah kita gini. Dan kalau gimana Ustaz? Kafir. Jadi sama aja seperti dari sini ke situ begitu-gitu juga. Wa kadza law kana hanafiyan, begitu juga kalau imamnya Hanaf. Wah, ini enggak benar nih. Imam Taqiyuddin Alis ini emang orangnya begini. Orangnya tuh agak keras kayak FPI gitu. Jadi kalau imamnya beda mazhab itu juga sama. Lebih baik sholat di sini daripada sunnah. Kenapa sunnah? Imamnya Hanafi gitu. Li'annahu, kenapa imam Hanafi jangan diikuti? Li'annahu la ya'taqid wujuba ba'dil arkan. Karena imam Abi Hanifah, mazhab imam Abi Hanifah la ya'taqid, tidak meyakini kewajiban ba'dil arkan, kewajiban sebahagian rukun. Padahal salah satu syarat sahnya sholat itu disebutkan oleh Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi Banten dalam Kasyifatus saja, yaitu al-i'tiqad biwujubi al-arkan, harus meyakini bahwa ini wajib, ini sunnah, ini wajib, ini sunnah. Jadi jangan sunnah dibilang wajib, wajib dibilang sunnah, enggak boleh. Nah, Hanafi, jadi ada masjid di sini nih dekatnya, cuman dikit, sono jauh nih, banyak, kan lebih banyak pahalanya, jadi kita ke sana ya enggak lah, imamnya Hanafi. Tapi ini alasan yang tidak. Kalau dikatakan mu'tazili, mubtadi dalam akidah, iya benar, jangan ikuti. Tapi kalau cuma sekedar beda mazhab kan enggak ada masalah. Ini memang musibah yang pernah sampai kepada kaum muslim ketika abad keberapa? Abad ke-6 atau ke-7 ya, sampai kemudian di Masjidil Haram ada 4 mihrab. Ada mihrabnya Syafi'i, ada mihrabnya Hambali, ada mihrabnya Maliki, ada mihrabnya Hanafi. Jadi seorang sholat sesuai dengan mazhabnya. Saya enggak tahu ya bentuknya kayak gimana, apakah berurutan Syafi'i dulu sholat kemudian Maliki dulu sholat, itu yang saya terima ceritanya. Jadi Syafi'i yang paling pertama, Syafi'i dulu sholat, habis itu Maliki, habis itu Hambali, habis Mahambali Hanafi gitu. Atau mungkin mihrabnya 4 memang, jadi 4-nya itu ada 4 berbarangan. Saya nggak tahu cerita yang pasti, cuman cerita yang saya dapat dulu di Masjidil Haram ada 4 mihrab, jadi 4 sesuai dengan mazhab yang ada gitu. Dan itu kan kemunduran akhirnya kemudian dalam beberapa waktu disatukan lagi oleh Malik Abdul Aziz. Salah satu peran Malik Abdul Aziz itu menyatukan mazhab yang ada di Masjidil Haram jadi satu mihrab, dikompromikan supaya sesuai dengan Syafi'i, sesuai Hanafi, sesuai dan seterusnya gitu. Kenapa Hanafi? Li'annahu kana Imam Abi Hanifah la ya'taqid mazhab al-Hanafi, tidak meyakini adanya kewajiban sebahagian rukun. Seperti surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan rukun dalam mazhab Syafi'i. Tapi Imam Abi Hanifah bilang bukan rukun. Kemudian tuma'ninah rukun dalam mazhab Syafi'i Imam Abi Hanifah, bukan, bukan rukun. Wa kadzal Maliki, begitu juga mazhab Imam Al-Maliki. Ya ini terlalu ini ya, terlalu berlebihan gitu. Enggak ada masalah kalau di sana jamaahnya lebih banyak, kita ikut sana yang enggak ada masalah. Walaupun Maliki. Kenapa Maliki? Karena Maliki itu kan memang ada satu rukun yang tidak terpenuhi, yang tidak disepakati, yaitu bismillah. Imam Malik tidak meyakini bismillah bagian dari Al-Fatihah. Jadi orang baca surat Al-Fatihah enggak perlu pakai bismillah. Justru kalau nambah bismillah itu jadi nambah bacaan dan itu terlarang. Dia harusnya alhamdulillah aja begitu. Kenapa? Karena bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Kata mazhabnya Imam Malik. Wal fasik al mubtadi, dan orang ini juga sama. Al fasik al mubtadi beda. Fasik seperti mubtadi, seperti orang ahli bidah. Enggak sama. Fasik ya fasik, dia muslim, mubtadi itu kafir. Mubtadi dalam hal akidah begitu ya. Orang sholat di belakang orang fasik itu boleh. Dan ulama sepakat soal itu. Karena banyak beberapa sahabat sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang dikatakan sebagai pemimpin zalim itu, fasik dia. Tapi banyak Yusuf Al-Thaqafi menjabat khalifah, dia jadi ulama besar gitu. Mereka sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Begitu. Wa asyaddul fusaq. Tapi emang khas ya, Imam Taqiyuddin Al-Hadits ini khasnya begini gitu. Wa asyaddul fusaq, dan paling parahnya orang fasik, qudhatul zalamah, yaitu hakim-hakim yang zalim. Warisha, dan hakim-hakim yang menerima suap. Bal qala Abu Ishaq radhiyallahu anhu, Abu Ishaq al-Isfirayini ya, kalau enggak salah ya, Al-Isfirayini radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna salata munfaridan, salat sendiri afdal, itu lebih utama min sa'mina salati khalfal Hanafi, daripada salat di belakang imam mazhab al Hanafi. Ini juga berlebihan gitu ya. Enggak begini gitu. Tapi itulah Imam Taqiyuddin Al-Hadits ini benar-benar menjaga umatnya untuk tidak melegalkan apa yang mestinya jadi rukun, jangan diabaikan. Kemudian walau adrakal masbuku, kalau seandainya masbuk al-imama mendapati imam qabla ayyusallim, sebelum salam. Ah gitu. Imam apa namanya? Makmum masbuk. Jadi ada makmum muafik, ada makmum masbuk. Makmum muafik itu makmum yang ikut dari awal. Masbuk itu yang telat gitu. Walau adrakal masbukul imama, kalau seandainya yang masbuk ikut imam qabla ayyusallim, sebelum imam salam. Jadi udah duduk tahiyat akhirnya gitu. Adraka fadilatul jamaah, dia dapat kemuliaan berjamaah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, atau bukan dalam mazhab Syafi'i, maksudnya dalam pendapat Taqiyuddin Al-Hadits rahimahullah, salat berjamaah itu bisa didapatkan hanya dengan sebahagian kecil daripada salatnya imam. Jadi walaupun kita cuma dapat tahiyat imamnya doang, itu dapat salat berjamaah. Fadilahnya dapat tuh kata Imam Taqiyuddin Al-Hadits gitu. Jadi adraka fadilatul jamaah ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Jadi walaupun cuma dikit doang. Alladzi qat abihil jumhur, inilah yang dikuatkan oleh pendapat jumhur ashab, jumhur ulama Asy-Syafi'iyah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perintah dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumus shalah, kalau kalian datang kepada salat, wa nahnu sujud, dan kami ini imam lagi sujud, fasjudu, maka ikutlah sujud. Wala ta'udduha, tapi jangan hitung itu sebagai rokaat. Wala ta'udduha syai'an, jangan hitung sebagai satu rokaat. Wa man adraka ruku, tapi kalau didapat satu ruku, faqad adraka rokaah, maka dia dapat satu rokaat. Rawahu Abu Dawud bi isnadin lam yudha'ifhu, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dengan sanad yang tidak dilemahkan. Sanadnya bagus begitu. Na'am, betul di dalamnya, dalam sanad tersebut Yahya bin Abi Sulaiman. Sulaiman apa Salman, Fib? Di sini Sulaiman. Yahya bin Abi Salman. Sebagian ada teks yang Salman, di sini Sulaiman. Tapi yang apa namanya? Yang banyak itu teksnya itu Salman. Salman apa Sulaiman? Coba mana Afif nih. Fihi Yahya bin Abi Sulaiman Al-Madani. Salman. Iya, yang benar Salman. Yang benar memang Salman. Fihi Yahya bin Abi Salman Al-Madani. Nah, Abdul Rashid, berarti cetakannya sama nih Abdul Rashid. Ustaz Abdul Rashid sama aneh cetakan Surabaya ya. Sulaiman. Jadi yang teks yang saya terima itu bukan Sulaiman, tapi Salman. Yahya bin Abi Salman Al-Madani. Nanti kita cek lagi gitu. Yahya bin Abi Salman Al-Madani qala Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan innahu munkarul hadis. Salman itu, Yahya bin Abi Salman itu munkarul hadis. Munkarul hadis itu enggak boleh diterima periwayatannya ya. Munkarul hadis. Lakin dzakara Ibnu Hibban, akan tetapi Imam Ibnu Hibban radhiyallahu anhu mengatakan annahu thiqah, bahwasanya Yahya bin Abi Salman itu thiqah. Muassasah Ar-Risalah. Oh, Muassasah Ar-Risalah. Berarti memang ada perbedaan teks. Nanti kita cari nih yang benar Yahya bin Abi Salman apa bin Abi Sulaiman. Cuman yang saya pelajari itu Salman. Yang di sini nih Sulaiman. Jadi saya membenarkan Sama'i. Jadi membenarkan Sama'i yang nyampe ke kuping saya Salman. Qala Imam Ibnu Hibban mengatakan Yahya bin Abi Salman itu thiqah. Berarti ada perbedaan tuh. Ada perbedaan antara Imam Al-Bukhari dan Imam Ibnu Hibban tentang si Yahya bin Abi Salman atau bin Abi Sulaiman begitu. Wa qala Al-Ghazali, nah ini pendapat berbeda dari Imam Al-Ghazali. Wa qala Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengatakan la tudrakul jama'atu, jama'ah itu tidak bisa digapai illa bi idraki rakatin, kecuali kalau didapat satu rakaat. Gitu. Kalau dia dapat satu rokat, baru dia dihitung terbah sebagai orang yang sholat berjamaah. Kalau dia cuma ikut tahiyat, nggak dapat berjamaah itu. Ya ikut sih ikut aja begitu. Ya dapat fadilah apa fadilah menjalankan perintah Nabi. Cuman nggak dapat fadilah sholat berjamaah. Kata Imam Al-Ghazali, sholat berjamaah itu fadilahnya dapat kalau dia ikut satu rokat. Satu rokat dia dapat satu ruku. Gitu. Kalau nggak ya nggak begitu. Qala fi asli rawdati, dikatakan dalam asli rawdah, asli rawdah itu berarti syarhul kabir Imam Ar-Rafi'i, wa huwa syadzun dhaif, ini pendapat yang syadz, yang aneh, dhaif dan juga lemah. Syadzur itu ini ya, apa namanya, syadz itu keluar dari jalur koridor yang baik. Qultu, aku mengatakan Imam Taqiyuddin Al-Isni, wa maqalahu al-Ghazali, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ada pesawat. Oh, dah jam 6.07. Jam 6 lewat 7 kita selesaikan. Wa maqalahu Al-Ghazali, dan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, jazama bihil Furani, itu dijazamkan, dipatenkan oleh Imam Al-Furani. Imam Al-Furani itu sahibul ibanah. Wa naqalahu Al-Jiri, dan dinukil oleh Imam Al-Jiri. Imam Al-Jini ini Imam ulama Syafi'i, anil Marawizah, dari Marawizah, dari jalur Marawizah. Jalur Marawizah itu opposite-nya Al-Iraqi. Kalau Nawawi kan Iraqiyin. Marawizah itu dekat dengan Khurasi, Khurasiniyun. Jadi Al-Jili meriwayatkan bahwa jamaah tidak bisa didapatkan kecuali dengan dapat satu rokat, itu didapatkan dari Al-Marawizah, ulama-ulama yang dari jalur ini, Marawizah ini. Wa naqalahu Al-Qadi Husain, dan dinukil oleh Imam Qadi Husain, an ammatil ashab, dari kebanyakan ashab Asy-Syafi'iyah. Illa hanya saja annahu qala fi mawdhi'in akhar, dia mengatakan dalam tempat yang berbeda, walau dakhala jama'atan, kalau seandainya ada orang yang datang salat berjamaah, fa yajadul imama, kemudian dia mendapati imam fil qa'di fil qa'datil akhirah, di duduk terakhir, fal mustahab ayyatadu, maka yang paling utama dia untuk ngikutin imam, li anna hadhihi fadilatun muhaqqaqah, karena ikut imam duduk tuh fadilahnya jelas, ini jemaah pertama. Falayatrukul iktida, maka jangan dia ninggalin ikut bersama imam, fayusalluna jama'atan tsaniyah, kemudian dia diriin sholat jemaah yang kedua, li'annaha fadilah mauhumah, karena jemaah yang kedua itu fadilahnya mauhumah, fadilahnya masih belum jelas. Fadilah yang utama itu ada di fadilah sholat berjamaah pertama. Maka kalau kita dapat, jadi Imam Al-Qadi Husain sepakat sama Imam Al-Ghazali bahwa berjamaah itu tidak mungkin didapatkan kecuali dapat satu rakaat imam. Cuman kalau dia datang pas lagi tahiyat akhir, duduk aja. Maksudnya duduk salat, ikut duduk bersama. Itu lebih utama dibanding bikin jemaah yang kedua. Kenapa jemaah yang kedua tidak lebih utama? Karena fadilahnya mauhumah. fadilahnya tuh belum jelas. Yang jelas tuh fadilah jamaah pertama yang 27. Apakah yang kedua tuh 27 atau tidak? Itu mauhumah, itu tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan artinya memang tidak ada penjelasan soal itu. Yang ada tuh fadilah di jamaah pertama. Maka mending ikut duduk bersama imam pertama daripada nunggu bikin salat salat berjamaah yang kedua. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang hari Jumat tentang ini ya. Jemaahnya didapat berapa? Walau adrakal masbuk imam fi ruku' fa hal yudraku raka'ah? Insyaallah di episode yang akan datang. Saya mohon maaf kurang berkenan, dan bagi para mengetahui yang muktamad dalam mazhab itu ya penting, emang harus begitu. Dan kita punya 4-5 matan yang penting dalam mazhab. Pertama Mukhtasar Al-Muzani. Ini 5 matan yang harus diapal bagi orang yang mau belajar mazhab Syafi'i. Pertama matan Mukhtasar Al-Muzani, At-Tanbih li Syirazi, Al-Muhadzab li Syirazi, Al-Wasit Imam Al-Ghazali, Al-Wajiz Imam Al-Ghazali. Ini 5 matan yang harus kita pelajari. Setidaknya kita belajar kitab yang induknya kesini semua gitu. Pertama Mukhtasar Al-Muzani, kemudian apa namanya tadi At-Tanbih li Syirazi, yang ketiga Al-Muhadzab li Syirazi, Al-Wasit lil Al-Ghazali, kemudian Al-Wajiz Imam Al-Ghazali. Ini 5 matan yang itu semua sepakat ini qaul mu'tamad dalam Asy-Syafi'iyah. Cuman kalau belajar 5 ini kita belajar teks syarahnya dari apa namanya Rafi'i kan gitu. Ada pesawat. Nah, kifayatul akhyar ini syarah matan Abi Syuja. Syarah matan Abi Syuja itu sebagian orang mengatakan Abi Syuja itu ringkesan dari kitab Ta'liqat. Ta'liqatnya Al-Qadi Husain. Qadisun ta'liqat itu syarah daripada Mukhtasar Al-Muzani. Jadi Mukhtasar Al-Muzani itu banyak ta'liqat-ta'liqat termasuk Al-Qadi Husain. Al-Qadi Husain ta'liqatnya itu dipretelin atu-atu, diambil intisarinya. Jadi matan Abi Syuja. Matan Abi Syuja datang itu Taqidin Al-Isni disyarah lagi gitu. Jadi tahu harus bukan harus tapi memang penting mengetahui yang utama dalam mazhab begitu. Oke, kita tutup pengajian kita. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan saya mohon untuk dikoreksi bagi para asatidz, guru-guru kami, bagi para kiai, tokoh masyarakat, ajengan, para teman-teman sarjana muslim, kalau menemukan kesalahan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Saya amat sangat senang jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya juga sudah dapat koreksian tersebut dari teman-teman sebelumnya yang mengikuti kajian ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.